الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوان, kita akan baca sedikit kitab ini. Melanjutkan, kitab ini judulnya Da'watuna. Berasal dari ceramah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaih, yang kemudian ditulis menjadi sebuah tulisan oleh murid beliau Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari, dengan judul Da'watuna Al-Kitab wa Sunnah ala Manhaji Salafil Ummah. Da'wah kita adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut manhaj Salaful Ummah, yakni umat yang terdahulu, umat yang mendahului kita, yakni Salaful Ummah, kaum salaf dari umat ini maksudnya, kaum salaf dari umat ini, generasi pertama dari umat ini, yaitu para sahabat. Pada pembahasan yang lalu, sekarang kita halaman 28. Halaman 28. Pada pembahasan sebelumnya, dapat saya simpulkan tawadhu'nya ulama, orang-orang alim, yang mereka tidak disifatkan dengan kesombongan. Besarnya menuntut ilmu itu, khususnya pada hari ini, sedikit sekali ilmu itu. Sehingga Syekh membuat tamsil bugoth, burung kecil yang tidak ada harganya, menjadi besar. Karena manusia tidak tahu lagi tentang ilmu agama itu. Faddal ikhwan, baca. Siapa yang baca? Faddal. Ada, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala ar-rabi'u qabdul 'ilm. Qabdul 'ilm, yakni terangkatnya ilmu itu. Terus. Idza arada Allah an yaqbidha al-'ilma la yantazi'u intiza'an min sudur al-'ulama bihayth innahu yusbihu al-'alim kama law kana yata'allam min marrah. La laysat hadhihi min sunnatillah في عباده وبخاصة عباده الصالحين أن يذهب من صدورهم بالعلم الذي اكتسبوه إرضاء لوجه الله كما سمعتم آنفا كلمة ولو وجيزة من الأخ بارك الله فيه أن هذا الاجتماع إنما كان بطلب العلم يعني Syekh membawakan hadis innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an min suduril ulama walakinahu yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubki 'aliman. Yani Syekh membawakan hadis ini secara makna, bil makna. Karena biasa dalam kuliah, dalam ceramah, sebagian ulama di antara Syekh Al-Albani biasa membawakan hadis bil makna, secara makna. Yang kalau kita rujuk ke lafaz aslinya tidak demikian. Tidak demikian. Ya. Bahwa nanti Allah akan mencabut ilmu ini. Allah mencabut ilmu itu ya, bukan dicabut ilmu itu dari dada ulama, tidak. Sehingga seseorang itu, seorang ulama yang tadinya alim kemudian jadi bodoh, enggak, bukan itu. La, laisat hadhihi min sunnatillahi azza wajalla. Dan ini tidak termasuk sunnatullah. Yani Rabbul Alamin kan menampakkan sunnahnya di alam semesta ini. Dan sunnatullah tidak berubah. Dan ini tidak menjadi sunnatullah. Allah cabut ilmu itu. Tetapi yang dimaksud dicabut ilmu itu dijelaskan di hadis itu biqabdil ulama, diwafatkannya ulama. Dengan diwafatkan ulama maka hilanglah ilmu itu. Ya. La laysat hadhihi min sunnatillahi azza wa jalla fi ibadihi wa bi khassatin ibadahu salihin ay yadhhab min sudurihim bil ilmi alladhi iktasabuhu irda'an li wajhillah. Bukan itu. Bukan ilmu langsung dicabut dari dada ulama. Bukan. Yang mereka telah mencarinya, ilmu itu untuk mencari keridhaan Allah, wajah Allah azza wa jal. Kama sami'tum anifan kalimatan walau wajizatan. Seperti yang tadi kamu dengar dari al-akh barakallah fih, kata Syekh, walaupun ringkas sekali. Bahwa kita berkumpul di sini innama kana li talabil ilm, bahwa kita berkumpul untuk menuntut ilmu. Berkumpul untuk menuntut ilmu merupakan kemuliaan dan kebesaran. Terus Allahu hakamun adlu, fa Allahu azza wa jalla hakamun adlu, la yantazi'ul ilma min suduril ulama'i haqqan, walakinnahu jarat sunnatullah azza wa jalla fi khalqihi an yaqbid al-'ilma bi qabd al-'ulama'i ilayhi kama fa'ala bi sayyid al-'ulama'i wal-anbiya'i wal-rusul war-rasul Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam hatta idha lam yubqi 'alima ittaqad an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'abtaw bi ghayri 'ilmin fadallu wa adallu. Allah, fallahu 'azza wa jalla hakamun 'adlun. Allah mempunyai keputusan yang adil. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu langsung dari dada-dada al-ulama. Tapi Allah mencabut dengan diwafatkannya. Sebagaimana Allah mengangkat ilmu dengan diwafatkan para ulama. Sebagaimana Allah berbuat kepada Sayyidul ulama wal-anbiya wal-rasul. Kepada sayyidnya para ulama dan para nabi dan rasul. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat. Kemudian Syekh membacakan hadis tadi, hatta idza lam yubki aliman. Sehingga ketika tidak ada lagi orang alim, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Maka manusia akan mengambil pemimpin orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Dalam riwayat yang lain, fa'aftau bira'yihim. Karena bukan ulama, yakni ketika sedikit sekali ulama, sedikit sekali orang alim, maka manusia akan mengangkat tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang bukan ulama. Karena sudah kadung diangkat, maka mereka dimintai fatwa, fasuilu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aftau. Mereka berfatwa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Dalam salah satu riwayat Bukhari, bi ra'yihim, dengan akal pikiran mereka semata. Akibatnya fadhallu wa adhallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Terus. Al-qiyam bi hujjatillah. Laysa ma'na hadha anna Allah 'azza wa jalla yukhli al-ardha min 'alimin taqumu bihi hujjatullah 'ala ibadihi. Ya, ketika Nabi SAW bersabda, hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila tidak tinggal lagi seorang alim di permukaan bumi ini, bukan maknanya habis semua orang alim, tidak. Kenapa? Karena hujjah Allah harus tegak di muka bumi ini. Siapa yang menegakkan hujjah Allah? Orang-orang alim. Jadi makna hatta idza lam yubqi, yakni sisa-sisanya sedikit sekali. Terus walakin ma'na hadha annahu kullama ta'akhkhara az-zaman qalla al-'ilm wa kullama ta'akhkhara izdada qillatan wa nuqsana hatta la yubqi 'ala wajhi al-ardh hatta la yubqa 'ala wajhi al-ardh man yaqul Allah Allah. Ini maknanya. Walakin ma'na hadha annahu kullama ta'akhkhara az-zaman, setiap kali datang satu zaman, qallal ilmu, sedikit ilmu terus, sehingga tidak tinggal di muka bumi, nanti akan terjadi orang yang mengucapkan lagi Allah Allah Allah, yakni tidak lagi adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Terus hadzal hadits tasma'unahu miraran wa huwa hadithun sahih, la takunu as-sa'atu 'ala wajhi al-ardh wa 'ala wajhi al-ardh man yaqul Allah Allah. Wa kathirun min amthali ha'ula al-musyaru ilayhim fi akhir al-hadith al-madhkur. Qabada Allah al-'ilma bi qabdi al-'ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhhala. Terus khatam tafsir al-Qur'an as-sunnah bir-ra'y min ha'ula'i ru'us man yufassir al-Qur'an was-sunnah bi tafasir mukhalifatin lima kana 'alayhi al-'ulama'u la aqul salafan faqat bal wa khalafan aydan fa innahum yahtajjuna bi hadha al-hadith Allah Allah 'ala jawaz bal 'ala bab dhikr Allah 'azza wa jalla bil lafz al-mufrad Allah Allah ila akhirih wa likay la yadhkara mubtadi'un ma aw yajhala jahilun ma حينما يسمع هذا الحديث بمثل هذا التأويل بدا لي ولو عرضا أن أذكر إخواننا الحاضرين بأن هذا التفسير باطل. Terus بيان السنة بالسنة. بيان السنة بالسنة. أولا من حيث إنه جاء بيانه في رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأن لو كان صحيحا لجر عليه عمل سلفنا الصالح رضي الله عنهم، فإذا لم يفعلوا دل إعراضهم عن الفعل بهذا التفسير على بطلان هذا التفسير. ترس فكيف بكم إذا انضم إلى هذه الرواية الأخرى وهذا بيت قصيد كما يقال أن الإمام أحمد رحمه الله روى هذا الحديث في مسنده بالسند الصحيح بلفظ لا تقوم الساعة على وجه وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. إذن هذا هو المقصود بلفظ الجلالة المكرر في الرواية الأولى. Penjelasan yang bagus sekali bahwa Rabbul Alamin tetap akan membangkitkan orang-orang alim walaupun kecil, sedikit jumlahnya. Untuk apa? Menegakkan hujjah Allah. Pasti itu. Nah. Kemudian Syekh memberikan contoh di antara ru'us juhala, pemimpin-pemimpin yang jahil ini, atau secara umum orang-orang yang berbicara agama tanpa ilmu. Kita sering dengar hadis la taqumu sa'a 'ala wajhi al-ardi man yaqulu Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sedangkan di muka bumi ada orang yang mengucapkan Allah Allah. Yaani sampai tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah Allah Allah Allah. Nah, sebagian orang menafsirkan hadis ini apa? Disukai berzikir dengan lafaz Allah Allah Allah Allah Allah. Ini tafsir yang batil. min haula'ir ru'us man yufassiru al-Qur'an was-sunnah bitafasil mukhalifatin lima kana 'alaihi al-ulama. Di antara pemimpin-pemimpin yang bodoh ini yang berbicara tentang agama, ada yang menafsirkan Quran, menafsirkan hadis dengan tafsir-tafsir yang menyalahi tafsir ulama. Contoh tadi ikhwan kita, siapa yang tadi? Ikhwan kita ya, yang tadi Rabbana atina fid dunya hasanah ditafsirkan harus seimbang dunia dulu. Mungkinkah mahabbah bisa dibagi dua? 50%, 50%? Mungkin tidak. Sama sekali tidak mungkin. Mahabbah tidak bisa dibagi dua sama rata. Mahabbah dunia, mahabbah akhirat, enggak mungkin. Bahkan antar anak kita yang berapa orang, 5 orang, 10 orang, bisa masing-masing kita rata, sama semuanya, cintanya, mahabbahnya, mustahil. Tentu salah satunya ada yang lebih dicintai. Demikian juga dengan istri. Mahabbah tidak mungkin bisa dibagi dua rata. Tidak mungkin. Itu salah satu contoh tadi. Bagaimana ada orang yang menafsirkan Rabbana atina fid dunya dengan tafsir yang menyalahi tafsir ulama. Syekh juga mengatakan seperti itu. Yang menyalahi tafsir ulama. Bahkan Syekh mengatakan la akulu salafan. Saya tidak hanya mengatakan menyalahi tafsir kaum salaf saja, bal wa khalafan aidon, tapi menyalahi juga tafsir kaum khalaf. Karena mereka berdalil dengan hadis tadi, disukai mengucapkan zikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Pada zikir dengan lafaz Allah, Allah, Allah, Allah, tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir harus ada nafi dan isbat. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan seterusnya. Tidak ada Allah, Allah, Allah, Allah. Ini bid'ahnya kaum sufi. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Sebagaimana antum tahu? Huwa dulu. Allah itu tingkat paling rendah. Zikir dengan Allah. Paling rendah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh, itu zikirnya orang-orang awam. Memasuki jalan tarekat, tarekat mereka jalan itu tarekat, masuki tarekat, turuk. Harus zikirnya Allah, Allah, Allah. Cara mengucapkannya juga lafaznya Allah, Allah, Allah. Kak itu kita dengar kan orang-orang ada yang mengucapkan Allah itu Allah. Biasa Allah. Para sahabat mengucapkan Allahu Akbar, Allah, Allah. Tidak ada dimain-mainin suaranya itu, diserak-serak basah gitu. Allah, Allah, Allah, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik-baik. Huwa, huwa, huwa, huwa, huwa. Dia, dia siapa? Syaitan. Yang ada dalam Al-Quran, la ilaha illa huwa. Tidak ada satupun ilah melainkan dia Allah. Tidak ada huwa, huwa, huwa. Ini yang kedua. Yang paling puncaknya hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu. Dari duduk nanti mereka berdiri. Berdiri terus bergoyang. Ada lagi zikir lagi, tingkat tinggi lagi. La ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Menafikan. Enggak ada Tuhan, enggak ada Tuhan, enggak ada Tuhan, enggak ada Tuhan, ada Tuhan, enggak ada Tuhan. Terus baru illallah, illallah, illallah, illallah. Terpisah. Harus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini yang dikatakan ru'us juhala. Pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh agama yang jahil. Ya. Sebab kalau benar tafsirannya seperti itu, ini kan mereka tidak mengingkari hadis, tapi pakai hadis. Hadisnya sahih tidak? Sahih. La taqumu sa'ah wa 'ala wajhil 'ard may yaqulu Allah Allah. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dan lain-lain. Tapi mereka menyalahi apanya? Maknanya, tafsirnya. Lihat, menyalahi tafsir. Bukan menyalahi, menolak nas, enggak. Mereka tidak tolak hadis itu. Apa nih hadis? Enggak. Tapi menyalahi tafsir. Menyalahi maknanya. Bukan lafaznya. Ya? Kemudian Syekh menjelaskan, ya, bahwa ini tafsir batil. Karena itu perlu sunnah menjelaskan sunnah. Awalan min haitsu innahu jaa bayanuhu fi riwayatin ukhra an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang riwayat yang lain yang menjelaskan maksudnya apa? Kemudian Syekh membawakan riwayat Imam Ahmad. La taqumu as-sa'atu 'ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illallah. Berarti maksud perkataan Allah Allah adalah la ilaha illallah. Yang kedua, wa thaniyan li anna hadha at-tafsir. Karena tafsir tadi law kana sahihan. Kalau itu sahih, la jara 'alaihi 'amalu salafina salih. Kalau ada zikir Allah, Allah, Allah saja, atau huwa, huwa, atau hu, hu saja, pasti itu akan beredar dan diamalkan oleh salafun as-salih. Radiyallahu anhum. Fa'idha lam yaf'alu, jika apabila mereka tidak mengamalkannya, maka yang demikian menunjukkan bahwa mereka berpaling dari tafsir, dari perbuatan itu. Dan taulah kita akan batilnya tafsir itu. Kan kalau itu betul, kalau itu sahih, tentu kaum salaf akan mengamalkannya. Banyak orang-orang, Allah, mau takbir sholat, Allah, kok suaranya kayak dibuat-buat gitu. Biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Ya ada lagi. Ah, ini tafsir batin, ya. Ah, ini penjelasan Syekh bagus sekali. Ya, bagus sekali. Terus qillatul ulama. Qawluhu rahimahullah syahid an al-ard al-yawma ma'a al-asaf asy-syadid khalat min al-ulama alladziina kanu yamla'un al-ard rahbata wa wasi'ata bi'ilmihim. وينشرونه بين صفوف أمتهم فأصبحوا اليوم كما قيل وقد كانوا إذا عبوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. Yeah. الشاهد أن الأرض وبومي اليوم pada hari ini مع العصب مع الأسف الشديد sangat kita sedihkan, hilang para ulama, lenyap para ulama yang mati, para ulama yang memenuhi bumi ini dengan ilmu mereka dan menyebarkan ilmu itu di sap-sap umat. Maka pada hari ini jadilah sebagaimana kata seorang penyair, waqad kanu idza uddu qalilan, dahulu mereka dihitung sedikit, faqad saru aqalla minal qalil, tetapi sekarang sedikit dari yang paling sedikit. Dahulu jumlah mereka sedikit, sekarang lebih sedikit lagi. Terus. Nahnu narju min Allah azza wa jalla an yaj'alana min tullabil ilm alladhina yanhawna manhal ulama'i haqqan wa yasluquna sabilahum sidqan. Fa nahnu narju min Allah, dan kita semua juga di sini narju min Allah, berharap berharap kepada Allah azza wa jalla, ay yaj'alana min tullabil ilm, agar Allah menjadikan kita para pelajar ilmu, benar-benar ilmu, menghargai ilmu, ya. Jangan jadi orang-orang awam yang tidak menghargai ilmu, tapi menghargai ilmu. Ya, menghargai ilmu. Karena ilmu itu besar sekali. Ilmu itu besar sekali. Alladzina yanhauna man al-ulama haqqan, yang berjalan mengikuti para ulama, berjalan di jalan mereka dengan benar, wa yaslukuna sabilahum sidqan. Terus. Hadza ma narjuhu min Allah 'azza wa jalla an yaj'alana min ha'ula'i at-tullab as-salikin dhalika al-maslak alladhi qala 'anhu ar-rasul sallallahu 'alayhi wa sallam man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilma salaka Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Hadza ma narju min Allah, ini yang kami harap dari Allah. أن يجعلنا من هؤلاء الطلاب السالكين ذلك المسلك الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. Ini yang kami harapkan dari Allah. Agar apa? Agar Allah jadikan kita masuk ke dalam mereka ini, orang-orang yang para pelajar ilmu, dan masuk ke dalam sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahala Allahu lahu tariqan bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Ini dalam lafaz yang lain, dalam riwayat yang lain. Karena hadis ini jalannya banyak sekali. Yakni Syekh berdoa dan berharap agar kita berkumpul waktu itu, ya, masuk ke dalam orang-orang yang menuntut ilmu syar'i dengan benar. Karena talibul ilm itu sangat memuliakan ilmu. Sangat memuliakan ilmu. Sangat memuliakan ilmu. Dan dia cukup menjadi para pelajar. Tidak, jangan jadi seperti orang-orang awam. Dia tidak menghargai ilmu. Ada ilmu. Kurang penghargaannya terhadap ilmu. Hatta antum misalnya menjelaskan ilmiah, tapi hati-hati menjelaskan masalah ilmiah kepada orang-orang awam, dia tidak tahu nantinya. Tidak tahu. Tahu. Para ustaz, ini kalau terlalu ilmiah kepada orang-orang awam, maka dia mubazir, ilmu itu mubazir. Mubazir, enggak nyambung. Dia mubazir, ya ini susah dia nangkap. Susah dia nangkap. Itu. Dahulu apa kata ulama? Jangan kamu kalungkan mutiara di leher babi. Babi tahu enggak itu mutiara? Para pelajar jangan mubazir. Mubazir uang enggak boleh, padahal mubazir ilmu. Barangkali ini ikhwan, sampai nanti Sabtu depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.